Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyejuk Kalbu, untuk sama-sama kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi dan melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita sayangi ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali meningkatkan rasa dan kasih sayang di antara kita, mampu membuat kita tergerak dan tersadar bahwa di dalam kehidupan ini kita terkadang melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita rubah mulai dari saat sekarang ini. Mungkin di dalam kehidupan ini kita banyak melakukan kebaikan, akan tetapi belum mencapai puncak kebaikan, belum maksimal. Oleh karena itu, maka mari sama-sama kita isi kehidupan ini dengan berusaha terus melakukan kebaikan. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-14 dari surat Maryam yang masih memberikan gambaran tentang profil seorang Yahya yang menjadi seorang anak yang begitu sangat patuh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya. Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah dia orang yang sombong lagi durhaka. Wa barram biwalidayhi. Nabi Yahya itu adalah anak yang begitu sangat patuh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Para pendengar rahimakumullah, tidak ada seorang nabi pun yang merupakan nabi yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak ada seorang nabi pun nabi atau rasul yang tidak baik terhadap kedua orang tuanya. Ya, selalu berusaha memberikan kebaikan kepada orang tuanya, walaupun si orang tua adalah orang yang mungkin tidak setuju dengan apa yang disampaikannya. Sebagaimana salah satunya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mengatakan, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, ya, walaupun itu sebenarnya adalah pamannya, kenapa engkau masih menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak akan memberikan manfaat apapun kepadamu? Ya, ini dijelaskan dengan indah di dalam rentetan kisah di dalam surat Maryam. Nanti insya Allah kita akan sampai kepada pembahasannya. Dan apa kata si ayah atau si pamannya ini? Ya, Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Engkau tidak suka kepada Tuhanku wahai Ibrahim, kalau begitu pergi saja, karena kalau tidak engkau akan aku jatuhi sanksi atau hukuman. Itulah jawaban dari seorang ayah yang tetap degil, keras kepala dengan Tuhan yang tidak jelas yang disembahnya. Sedangkan anaknya atau kemanakannya Nabi Ibrahim itu selalu memberikan petunjuk yang baik kepada dirinya. Wa barram biwalidayhi. Kata-kata barran artinya adalah berbakti atau kebaikan. Ya, di dalam surah Al-Baqarah kita bisa menjumpainya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah dianggap suatu kebaikan kalau kamu memalingkan wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ya, karena Allah itu ada di mana-mana. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai suatu kebaikan yang sempurna sampai kamu itu menafkahkan sebahagian yang kami rezekikan kepada kamu. Ya, dan masih banyak lagi ayat yang lain. Nah, menariknya adalah kenapa kata barun ini dipergunakan untuk maknanya kebaikan, sedangkan makna barun itu, ya, dekat dengan makna birun, ya, yang artinya adalah tanah atau daratan. Jawabannya adalah karena ketika Allah memakai kata barun ini untuk kebaikan, bahwa itu seperti tanah yang luas yang bisa seorang pun, ya, untuk berjalan ke sana kemari. Kenapa Allah tidak mempergunakan kata bahrun atau maun, ya? Kita tahu bahwa di alam ini, di bumi ini, lautan itu lebih banyak daripada daratan. Ya, lautan itu 2/3 dari daratan, dan daratan itu hanya 1/3 saja. Jawabannya adalah, walaupun lautan lebih banyak, akan tetapi orang tidak leluasa bergerak di lautan. Makanya Allah pergunakan kata barun, ya, yang berasal dari kata birun, artinya daratan, untuk menunjukkan bahwa pada saat seseorang melakukan kebaikan, dia akan mudah bergerak leluasa ke sana kemari. Ya, gerakannya tidak tertahan. Ya, orang yang melakukan kebaikan seperti daratan yang subur. Ya, daratan itu katakanlah seperti tanah di Indonesia ini, kalau dilempar saja tonggak kayu bisa tumbuh ubi, kata orang. Ya, kebaikan yang dilakukan itu akan menghasilkan, dan hasilnya itu tidak tanggung-tanggung. Ya, dan kebaikan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang, tempat tinggal orang, karena orang bertempat tinggal di daratan bukan di laut. Ya, orang memulai kehidupan di daratan bukan di lautan. Lautan hanya sebagai salah satu alternatif untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa barram biwalidayhi, berbakti kepada orang tuanya. Ya, sebagai suatu isyarat kepada kita, informasi kepada kita bagaimana di dalam kehidupan ini kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk tetap patuh dan taat kepada orang tua dan berbakti kepada mereka. Cobalah perhatikan sekarang ini, berapa banyak ya sikap dan tingkah laku kita yang menunjukkan bahwa kita bukan orang yang baik kepada orang tua kita. Coba perhatikan anak-anak kita, ya, atau kita kepada orang tua kita yang terkadang berbicara lebih tinggi suara kita daripada orang tua kita. Ya, itu contoh yang paling kecil saja. Banyak di antara kita yang malah ya berbicara tidak sopan kepada orang tua, dan lebih parah daripada itu, tidak memperhatikan kedua orang tua kita. Nauzubillahi min zalik. Sedangkan kunci kehidupan ini adalah berbakti kepada orang tua. Ketika seseorang berbakti kepada orang tuanya, yakinlah rezekinya itu tidak akan habis. Rezekinya itu akan berlipat-lipat ganda ketika dia berbakti kepada orang tuanya. Karena di dalam hadis dikatakan ridallah fi ridha walain fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Allah akan ridha kepada seorang anak manusia kalau orang tuanya ridha kepadanya. Tetapi Allah akan murka kepada seorang anak manusia kalau kedua orang tuanya itu murka kepada anaknya. Ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua, ya, sebagaimana kisah yang pernah terjadi. Ada seorang sahabat yang menangis terseduh-seduh karena ditinggalkan oleh salah seorang orang tuanya. Kemudian kawannya lain mengatakan, sudahlah, kan sudah takdir Allah, kenapa harus ditangisi lagi? Apa jawabannya? Kalian tidak tahu, yang aku tangisi ini bukan masalah orang tuaku yang meninggal, tetapi karena aku tahu bahwa pintu surga itu, ya, itu adalah pintu kedua orang tuaku itu adalah pintu surga. Ketika salah seorang meninggal, itu artinya salah satu pintu surganya tertutup, dan semakin kecillah kesempatan bagiku untuk masuk ke dalam surga. Itu yang membuat aku menjadi sangat sedih dengan kepergian orang tuaku. Kemudian, walam yakun jabbaran asiya, dan bukanlah dia orang yang sombong lagi durhaka. Suatu profil yang begitu sangat indah, ya, berbakti kepada orang tua, baik kepada orang lain, sopan santun, tidak sombong, walam yakun jabbaran asiya, tidak lagi durhaka kepada orang lain. Inilah tipe karakter kehidupan seorang muslim yang selalu berusaha menjadi tampilan-tampilan terbaik atau orang-orang yang tampil terbaik di dalam kehidupan masyarakatnya. Ya, walam yakun jabbaran asiya. Kalau ada seorang mukmin atau seorang muslim yang baik sama orang tuanya, tapi sama orang lain dia bersikap arogan, bersikap sombong, dia belum menjadi seorang muslim yang sempurna. Sebaliknya, kalau ternyata ada seorang muslim yang bagus sekali sama orang lain, tapi sama orang tuanya tak peduli, itu lebih parah lagi. Karena dari beberapa keterangan ayat kita bisa mendapatkan berbuat baik kepada orang tua lebih didahulukan daripada berbuat baik daripada orang lain. Ada memang karakter di dalam kehidupan ini yang kalau sama orang lain baik betul dia. Orang minta bantu, langsung dia bantu. Tapi sama orang tuanya, astagfirullahaladzim, sampai tinggal satu kacamata orang tuanya tadi, satu kacanya udah pecah, tinggal satu lagi, tak teringat dia untuk membelikannya untuk orang tuanya. Susahlah orang tua tadi berjalan, ya, tidaklah dibelikannya kursi roda atau tongkat penyangga untuk kedua orang tuanya. Tapi kalau orang lain, Pak, kami minta bantuan, dikasihnya apain? Apakah seorang anak harus menunggu orang tuanya meminta kepada dirinya, baru kemudian dia memberikan bantuan kepada orang tuanya? Ini namanya anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Tengok, apakah dulu kita pernah meminta, baru kemudian orang tua kita memberikan? Ya, ini untuk jajan, ini untuk uang sekolah, kata orang tua kita kepada kita. Tidak perlu kita harus meminta-minta, orang tua sudah tahu sendiri memberikan kepada kita. Nah, kenapa ketika kita sudah usia dewasa, sudah mandiri, ya, tapi ternyata kita malah membiarkan kedua orang tua kita? Ini harus dirubah, ya. Tampillah sebagaimana profil seorang Nabi Yahya yang dengan indah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya. Seorang anak yang begitu berbakti kepada orang tuanya dan tidak sombong lagi angkuh, baik juga kepada orang tuanya maupun kepada orang tua. Sungguh merupakan kisah yang menginspirasi, memberikan satu pelajaran terbaik kepada kita semua di dalam kehidupan ini. Tampillah menjadi orang-orang yang jiwanya adalah jiwa yang lembut, menjadi kepala-kepala yang tidak sombong didongakkan ke atas langit, tapi menjadi orang-orang yang siap membantu untuk kepentingan orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.